Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 14 Maret 2021 dibacakan Ardiansyah. Di Reskrimsus Polda Aceh telah memeriksa 5 saksi terkait dugaan kasus korupsi dana desa Pulau Bunta. Perampok toki sawit di Nagan Raya divonis 8 tahun penjara. YLBH AK Nagan Raya mendorong pengusutan tuntas kasus Rizky Simanulang, pekerja yang terjatuh dan meninggal dunia. Ikuti juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, penyidik di Reskrimsus Polda Aceh telah memeriksa 5 saksi terkait kasus dugaan korupsi dana desa Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, tahun 2015 hingga 2019. Kabir Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Winardi, menyampaikan hal tersebut saat menjawab serambinews.com. Winardi mengatakan 5 saksi telah diperiksa dari unsur aparatur desa Pulau Bunta dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh Besar. Hingga kini belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Seperti diketahui, Inspektorat Aceh Besar beberapa waktu lalu telah melimpahkan perkara dugaan korupsi dana desa Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, ke Ditreskrimsus Polda Aceh. Sementara itu, hasil pemeriksaan atau LHP dari Inspektorat telah disampaikan ke Ditreskrimsus Polda Aceh. Kemudian menjadi kewenangan Polda Aceh untuk meneruskan perkara tersebut atau melimpahkan ke Polresta Banda Aceh atau menghentikannya. Hal tersebut disampaikan PLT Inspektur Aceh Besar Ziaul Azmi. Azmi mengatakan untuk pemeriksaan dana desa Pulau Bunta selama 5 tahun, tim memerlukan sedikit waktu untuk memfinalkan LHP. Beberapa hari yang lalu, tim telah mendapatkan masukan dari pihak Polda dan telah diperbaiki dan segera akan difinalkan LHP-nya. Sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Aceh Besar melakukan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan anggaran dana desa Pulau Bunta 2015 hingga 2019. Secara terpisah, di Ditreskrimsus Polda Aceh, Kombes Polisi Margianta SH melalui AKP Budi Nasuha mengatakan kasus ini akan ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Darlun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukamakmu Nagan Raya telah menjatuhi hukuman penjara terhadap 3 terdakwa pada sidang penutup Rabu lalu. 3 terdakwa terlibat kasus perampokan atau pencurian dengan kekerasan terhadap toki sawit asal Kecamatan Darul Makmur Nagan Raya pada September 2020 silam. Hakim menjatuhi hukuman penjara terhadap komplotan perampok dengan terdakwa meliputi Diki Saputra 34 tahun, Sulaiman 36 tahun dan Heri Agustian 43 tahun, masing-masing 8 tahun hukuman penjara, dan vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 9 tahun penjara dalam sidang sebelumnya. Sidang digelar melalui VidCon, yakni Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di PN Sukamakmu, sedangkan ketiga terdakwa berada di Lapas Melabuh, tempat selama ini ditahan. Hakim dalam amar putusan menyatakan terdakwa Diki Saputra, terdakwa LL Sulaiman, dan terdakwa Heri Agustian telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Sudarlun, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Keadilan Aceh, YLBH AK Nagan Raya, mendorong pengusutan hingga tuntas kasus Rizky Simanulang, 35 tahun, pekerja asal Sumatera Utara yang meninggal dunia saat terjatuh di lokasi proyek pembangkit listrik tenaga uap 34 Nagan Raya, Kamis 11 Maret 2021. Tim advokasi YLBH Akanagan Raya Iksanuddin mengatakan terkait insiden yang menelan korban jiwa perlu dilihat lebih mendalam. Apakah kecelakaan kerja ini ada unsur kelalaian serta hal lainnya? Dalam press release yang diterima Seraminews.com, Iksan mengatakan kematian warga Sumut ini diduga akibat jatuhnya sepotong besi milik salah satu alat berat pancang paku bumi di PLTU 34 Nagan Raya yang berlokasi di Desa Suak Puntung, Kecamatan Kuala Pesisir. Menurutnya perlu ditinjau ulang mengingat sebelum korban Rizky Simanulang meninggal dunia, korban sempat berteduh di samping paku bumi di lokasi proyek PLTU 34 Nagan Raya. Lokasi korban berteduh berdekatan dengan mesin alat pemasang paku bumi yang sedang bekerja dengan jarak hanya sekitar 5 meter. Karena itu YLBH IAK mempertanyakan apakah penyebab kejadian ini atas dasar kelalaian ataupun murni kecelakaan kerja. Bila nantinya ditemukan pelanggaran K3, maka harus ditindak tegas dan meminta kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya bidang K3, untuk menuntaskan persoalan ini agar tidak terulang. Darlun, kebakaran lahan yang ditumbuhi ilalang kembali terjadi di Lok Semawe. Kebakaran kali ini terjadi Sabtu kemarin, 13 Maret 2021 sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Blangporoh, Merah 2, Lok Semawe. Dan Rube Pemadam Kebakaran Lok Semawe Ridwan menyebut pihaknya mendapatkan laporan adanya kebakaran lahan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, sehingga dua unit damkar langsung dikerahkan ke lokasi. Sampai di lokasi langsung dilakukan upaya pemadaman dengan dua unit damkar dibantu personil TNI Polri, relawan RAPI, dan masyarakat setempat. Lokasi kebakaran lahan kali ini bisa dilakukan dengan menggunakan damkar, sehingga proses pemadaman hanya berlangsung 1 jam. Luas lahan yang terbakar sekitar 1 hektar. Ridwan menambahkan dalam 2 pekan terakhir ini merupakan kebakaran lahan yang ke-6. 4 kali sebelumnya terjadi di kawasan perbukitan Muara Dua Lok Semawe. 1 kali terjadi di perbukitan Panggoy, Kecamatan Muara Dua Lok Semawe. Karena itu ia berharap masyarakat lebih berhati-hati dan jangan membakar lahan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, pegawai negeri sipil jadi janda akibat perceraian meningkat di PD pada tahun 2020. Angka perceraian meningkat bila dibandingkan yang terjadi tahun 2021. Perceraian tersebut meliputi cerai gugat atau perceraian yang diajukan istri maupun cerai talak atau perceraian yang diajukan suami, baik guru maupun PNS bekerja di lingkup kantor Bupati PD. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM PD Muklis MSI mengatakan angka perceraian PNS di PD meningkat pada tahun 2020 mencapai 39 kasus. Rinciannya 36 kasus cerai gugat dan 3 cerai talak atau perceraian yang diajukan suami. Ia mengatakan untuk angka perceraian PNS di PD pada tahun 2019 mencapai 26 kasus. Menurutnya, PNS yang kawin tanpa izin istri bisa terancam dipecat jika berpedoman kepada PP nomor 45/1990, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Muklis menambahkan selama ini yang ditangani BKPSDM PD hanya melakukan mediasi terhadap PNS yang ingin bercerai, namun jika mengalami gagal mediasi, maka Bupati akan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan saat perceraian berlabuh ke Mahkamah Syariah. Ia menambahkan faktor cerai PNS di PD karena suami yang tidak memiliki kerja sehingga tidak menafkahi istri dan keluarga. Faktor ekonomi penyebab utama PNS bercerai di samping masalah lain. Darlun, sepasang suami istri di Tangerang Selatan tewas diduga karena dibunuh pada Sabtu 13 Maret 2021 dini hari. Diketahui suami tersebut berstatus warga negara asing dan istrinya warga negara Indonesia bernama Naomi. Kejadian berdarah tersebut terjadi dalam rumah korban yang berlokasi di Giri Loka 2 BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan. Warga negara asing atau WNA asal Jerman berinisial K ditemukan tewas bersama istrinya berinisial N yang merupakan orang asli Indonesia di perumahan Geria Loka 2 BSD Tangerang Selatan, Banten, Sabtu 13 Maret 2021 dini hari. Keduanya diduga kuat menjadi korban pembunuhan menggunakan senjata tajam lantaran terdapat luka bacokan di bagian leher. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Angga Surya Saputra mengatakan saat pihaknya mendatangi lokasi kejadian terdapat sebuah kapak dari TKP didapatkan beberapa barang bukti lainnya. Kapak tersebut diduga kuat menjadi alat yang digunakan pelaku untuk membunuh kedua korbannya secara keji. Sebab lanjut Angga terdapat luka bacok di bagian leher K yang berstatus warga negara Jerman. Sementara pihaknya berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan satu WNA Jerman dan istrinya di perumahan kawasan BSD Tangerang Selatan Sabtu kemarin. Hingga kini petugas masih terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan soal motif pembunuhan tersebut. Saat ini jelas Angga, penyidik gabungan Polsek Serpong dan Polres Tangerang Selatan memburu terduga pelaku yang telah diketahui identitasnya. Darlun, setidaknya 9 orang telah meninggal setelah wabah Ebola muncul di Guinea. Wabah ini kembali muncul sejak 2016, diyakini dipicu oleh sumber manusia yang memiliki virus kuat dalam tubuhnya. Hal tersebut disampaikan WHO pada Jumat 12 Maret 2021 seperti dilansir Mirror. Diyakini setidaknya 18 orang sejauh ini telah terinfeksi menurut Daily Star. Sumber manusia mungkin telah tertular virus ini sejak wabah terakhir yang dimulai pada 2013 dan berlangsung 3 tahun. Chiunea kembali mengkonfirmasi bahwa Ebola pada Februari 2021 setelah 5 tahun negara ini bersih. Seorang petugas kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri bekerja di pusat perawatan Ebola yang dijalankan oleh organisasi Palang Merah Prancis di Menseta di Chiunea pada 20 November 2014. Wabah itu juga disebut-sebut sebagai wabah terburuk yang tercatat dalam sejarah. Pejabat tertinggi di Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan kekhawatiran mereka setelah virus itu bertahan untuk jangka waktu yang luar biasa lama, mendorong penelitian lebih lanjut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 14 Maret 2021. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.